Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Muhyiddin al-Mu'rabat. Qala Ibn Jurrum faslun al-Mu'rabatu qismani qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Qala Muhyiddin arada al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi hadzal fasli an yubayyana ala wajhil ijmal hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadi' al-i'rab. Saya katakan Nabi rahimahullah ta'ala, saya katakan mu'alif rahimahullah Ibn Jurrum arad, menginginkan di hadal fasli dengan pasal ini, Anda bajina ingin menjelaskan ala wajhil ijmal dalam bentuk global hukma ma sabaqa tafsiluh, hukum apa yang telah lalu perinciannya. Bimawadi il-Irab, ia terkait dengan tempat-tempat Irab. Ya, setelah disebutkan dengan rinci, di sini dibahas dengan global. Wal-mawadi'u adati sabaka zikru ahkamiha fi-Irabi tafsilan thamaniyah. Mawadi', tempat-tempat yang telah lalu penyebutan hukum-hukumnya dalam I'rab secara rinci tamaniyatun. Tamaniyatun ini khabar dari mawadi'. Mawadi' mubtada, khabarnya itu tamaniyah itu. Wahya al-ismu mufrad. Wajmu taksir. Wajmu mu'annats salim. Wal fi'lu mudhari' alladhi lam yattasil bi ahli syai'. Wal musanna. Wajam al-muzakkar salim wal asmaul khamsah wal af'al khamsah 8. Qala wa hadhihi al-anwa' allati hiya mawadi' i'rab tanqasu ila qismain. Dan macam-macam yang 8 ini yang merupakan tempat i'rab ada terbagi 2. Al-qism al-awwal yu'rab bil harakat. Bagian pertama nanti yang di'rab dengan harokat. Yaitu perubahan-perubahan akhir katanya dengan harokat. Dari dhamma berubah menjadi fathah, berubah menjadi kasrah dan harokat. Walakismu thani, bagian yang kedua, yu'rab bil huruf. I'rabnya huruf. Yang berubah-berubah itu bukan harokat tapi huruf. Rafa'nya dengan alif. Ya, nasabnya dengan ya. Sebagian rafanya dengan waw, nasabnya dengan ya, sebagian rafanya dengan nun, ya. Wasayati bayanu kulli naw'in minhuma tafsilan, dan akan datang. Ya, penjelasan masing-masingnya dengan rinci. Qala al-murabat bil harakat qala fal ladzi yu'rab bil harakat arba'atu asya. Ini bagian pertama. Yang di'rab dengan harakat itu ada 4. Yang berubah-ubah di akhir katanya adalah harakat. Adapun hurufnya tetap. Al-ismu mufrad, wajmu taksir, wajmu mu'annats salim. Wal fi'l al mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Wa qulu al harakatu thalathatun. Harakat itu ada 3. Wa yadhamma wal fathah wal kasrah. Wa yulhaqu biha as-sukun. Dan ditambahkan, digabungkan dengannya sukun. Sukun bukan harakat, tapi di mulhaq, digabungkan dengannya sukun. Wa qad 'alimta anna al-mu'arabat ala kismain. Dan kau telah tahu tadi bahwasanya al-mu'arabat, lafaz-lafaz yang bisa di-i'rab itu ada dua bagian. Kismun bagian pertama yu'rab bil harakat. Wa kismun yu'rabu bil huruf. Wa hadha syuru'un. Syuru' yani ibtida'un. Ini syuru' yani masuk dalam memulai. Mungkin lebih tepatnya syara'an di sini. Dakhala fi syai. Artinya memulai dalam pembahasan bayan kismin awal. Sekarang beliau mulai dalam menjelaskan bagian yang pertama. Alladhi yu'rabil harakat, yang di'rab dengan harakat. Wa huwa arba'atu asya. Yang di'rab dengan harakat itu ada empat. Al-awwal al-ismu mufrad. Wa mithaluhu Muhammadun. Wa dars. Min qawlika dzakara Muhammadun ad-darsa. Dzakara fil madhi. Muhammadun fa'il marfu. Darsa maf'ul bih mansub. Wa dzakara fi'lul madhi mabni al-fathi la mahallahu min al-i'rab. Wa Muhammadun fa'il marfu. Wa lam tarfihi dhammah dhahirah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Wa darsa maf'ul bih mansub. Wa lam tunasbi fathah dhahirah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Kata beliau fa kullun min Muhammad wa dars isim mufrad, sehingga di'rabnya dengan harakat. Yang kedua jamu taksir. Wa mithaluhu at-talamidz wa durus. Min qalika hafizat talamidhu ad-durusa. Hafizat talamidhu ad-durus. Talamidh fa'il, durus maf'ul bih sama dengan tadi. Fa hafiza, hafiza fi'il madhi mabni al-fathi la mahalla min al-i'rab. Wa talamidh fa'il marfu. Wa la turfihi dhamma dhahirah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Wa durus maf'ul bih mansub. Wa tasbihi fathah dhahirah. Ya, karena dia juga jamak taksir. Wa kullu min at-talamidz wa durus jamak taksir, sehingga di'rab dengan harakat. Qala, yang ketiga adalah jamak muannats salim. Wa mithaluhu al-mu'minatu dan as-salawati. Min qawlika khasha'a al-mu'minatu bis-salawati. Khasha'a fil madhi mu'minat fa'il. Dan kita baca i'rabnya wa khasha'a fil madhi mabni al-fathi la mahalla min al-i'rab. Al-mu'minat fa'il marfu. Wa tarfihi dhammah dhahirah. Karena dia jamak muannats salim. Wa fi fi harfi jar. Wa salawat majrur bi fi. Wa lam tujarrihi al-qasra dhahirah. Wa kullun min al-mu'minat wa salawat jamun nasari, sehingga i'rabnya dengan harakat. Yang keempat adalah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Mithaluhu yadhhabu min qawlika yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Idza jarudihi min nasb wal jazm, karena dia kosong dari yang menjazmkan dan menasabkan. Tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan, sehingga marfu'. Wa lam tarfihi dhamma dhahirah. Dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Wa Muhammad fa'il marfu'. Wa lam tarfihi dhamma dhahirah, karena Muhammad isim mufrad. Intinya yang di'rab dengan harakat ada empat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Kata beliau, qala wa kulluha turfa'u bi dhammah. Empat-empatnya tadi itu dirafa' dengan dhammah. Atau lebih tepatnya, ini hukum asalnya. Hukum asalnya semuanya dirafa' dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah. Wa tuhfadu bil kasrah. Wa tujzamu bis sukun. Ini hukum asal Ya Rab dengan harokat. Ya Rabba dengan dhamma. Ya Nasab dengan fathah. Ya Habba dengan kasrah. Dan Ya dengan sukun. Wa kharaja an dhalika satu asya. Tapi keluar dari hukum asal ini. Dari empat isim tadi. Dari empat kalimat tadi. Keluar dari hukum asal ini. Dari tiga. Dari apa namanya. Empat. Mu'rabat bil harokat tadi. Satu asya ada tiga. Tiga pengecualian yang keluar dari hukum asal, yaitu jama' muannats salim tunsab bil kasrah, ra'aitu al mu'minati, dia maf'ul bih tapi dengan kasrah karena jama' muannats salim. Yang kedua, wal ismun ladzi la yansharif, yang sudah kita baca kemarin, yukhfadu bil fathah. Marartu bi Ibrahima. Marartu bi Ibrahima. Ya Ibrahima majrur dengan ba tapi dia dengan fathah karena isim lain sari pengecualian. Kemudian yang ketiga wal fi'l mudhari' mutal akhir. Yang akhirnya huruf illat, akhirnya alif atau ya atau waw. Yuzam bi hatfi akhirih. Ketika dijazam bukan dengan harakat, dia justru dijazam dengan membudi buang huruf ilatnya sudah kita baca kemarin. Nanti kita baca syarahnya nanti insyaallah. Allahu a'lam bissawab.